Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وصار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa alihi wa sallam wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita terus dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan berbagai limpah nikmat dan karunia kepada kita, terkhusus nikmat taufik dan kemudahan beramal saleh. Mari senantiasa kita syukuri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita taufiknya, terus memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk beramal saleh, sehingga kita termasuk di antara umat beliau, ya, termasuk apa namanya hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah, bicara terkait dengan persahabatan ini sangat erat kaitannya dengan sebab keistiqomahan. Istiqomahnya seorang hamba di atas agama Allah Subhanahu wa taala itu sangat terkait dengan yang namanya persahabatan, pertemanan. Maka kalau kita ingin istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami, harus memiliki ilmu dalam membangun pertemanan dan persahabatan. Karena sebagaimana kita tahu, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla, kerabat, apa namanya, teman-teman karib, teman-teman dekat, orang yang saling mengasihi pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din adu, sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, pertemanan, ya, kedekatan, saling mengasihi di dunia ini itu tidak akan berbuah kebaikan kalau tidak dibangun di atas takwa. Hanya orang-orang yang bertakwa hanya orang-orang yang mereka itu memperhatikan pertemanan, maka akan bermanfaat pertemanan itu dari sejak di dunia ini nanti sampai di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi al-akhilla'u yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adun illal muttaqin, ya, pertemanan apa namanya? Teman karib saling mengasihi itu akan menjadi musuh, ya, satu dengan yang lainnya nanti pada hari kiamat kecuali orang yang bertakwa. Maknanya apa? Maknanya pertemanan kita di dunia ini hendaknya dibangun di atas takwa. Karena hanya dengan pertemanan di atas takwa inilah yang akan menjadikan pertemanan kita itu langgeng. Ya. Akan menjadikan pertemanan kita itu terus bermanfaat tidak hanya di dunia juga nanti sampai di akhirat. Baik. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang sangat besar, ya, dalam masalah pertemanan ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beratas atau berada di atas agama teman dekatnya. Ya, teman dekatnya suka ke masjid, ya, maka dia pun nanti akan terbawa. Ya, awalnya misalkan tidak, maka akan terbawa menjadi suka datang ke masjid. Temannya gemar datang hadir di majelis ilmu. Ya, maka nanti pun akan seperti itu. Akan terbawa oleh teman, apa, agama temannya. Dan sebaliknya. Kalau temannya itu suka menyanyiakan sholat, ya, menunda-nunda sholat, ya, temannya adalah orang-orang yang obsesinya adalah dunia, ya, dia akan terbawa ke situ. Kenapa? Karena al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama seseorang. Makanya Nabi, ya, apa, berada di atas agama teman dekatnya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam menasihati, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka perhatikan siapa yang engkau jadikan sebagai teman dekat. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang ma'ruf riwayat Bukhari Muslim, ya. Kalau tadi riwayat yang sebelumnya yang tadi al mar'u ala dini khalilih, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih. Al-Imam, ya, al-imaman, dua imam yaitu Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, mereka meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam melalui sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masalul jalisi salih wassu ka hamilil miski wa nafikhil kir." Hadis yang sering kita dengar. Permisalan teman yang soleh dengan teman duduk yang jelek seperti permisalan, ya, pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, dan yang satunya lagi tukang pandai besi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamilul misk. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di antara kebaikan berteman dengan orang yang membawa minyak wangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamilul misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Orang yang dia membawa minyak wangi, ada beberapa kemungkinan. Dan semuanya adalah kemungkinan yang baik. Yang pertama, ada kemungkinan dia akan memberikan minyak wangi itu secara cuma-cuma kepada engkau. Ya, walaupun cuma hanya sekedar, ya, satu usapan, ya, lumayan. Ya kan? atau buat nyoba sih, ya barangkali nanti tertarik beli. Atau yang kedua, dia akan menjual minyak wangi itu kepadamu. Engkau akan mendapatkan minyak wangi meskipun dengan membayar. Atau paling tidak, ya ketika engkau itu dekat dengan pembawa minyak wangi ini, minimal ya bau yang engkau hirup di hidungmu itu adalah bau yang sedap, bau yang wangi. Berbeda dengan dekat-dekat orang yang tukang pandai besi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafikhul kir imma an yuharriqa thiyabak, bisa jadi dia akan membakar bajumu, kecipratan api, ya kan? Ditiup apinya nyiprat ke baju kita bolong, ya kan? Dikiranya malah ngerokok, padahal enggak ngerokok. Nah, gara-gara kena lubang api tadi. Nah. Atau wa imma an tajda min rihan khabisa. Atau minimalnya ketika dekat-dekat dengan tukang pandai besi ini, ya minimalnya bau yang enggak sedap, ya. Bau asap, ya. Kalau asapnya sate lumayan, ya kan? Seger, ya. Tapi kalau asapnya ini, ya kan? Baunya enggak enak. Baik. Nah, ini perumpamaan. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau setelah membawakan hadis ini dalam kitab sahih beliau, beliau mengomentari, ya. Wa fihi fadilatu mujalasati shalihin. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan bermajlis duduk-duduk dengan orang yang saleh. Ya. Wa ahli al-khair wal muru'ah wa makarimil akhlak wal wara'i wal ilm. Keutamaan duduk-duduk dengan orang yang saleh, orang yang baik, orang yang memiliki dan menjaga kehormatannya, ya. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, duduk dengan orang yang memiliki sikap wara', dan keutamaan duduk dengan orang yang memiliki ilmu dan tata krama yang baik. Utamaannya. Dan sisi yang lain kata beliau, wan nahyu. Dan di dalam hadis ini terdapat larangan. Larangan ngapain? Wan nahyu an mujalasati ahli syarr wa ahli bid'ah. Larangan duduk-duduk, ya, bermajelis dengan orang yang jelek, ya, ahlul bid'ah. Waman, ya, yakta benas, orang yang biasa ngomongin aib manusia, ya, hibah. Larangan duduk dengan orang man yuksiru, ya, hujruhu wa batalatuhu. Duduk dengan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan jahat. Bahkan kata beliau, duduk dengan orang yang pengangguran. Nah, makanya jangan biasa jadi orang pengangguran. Dan kita pengangguran di sini, orang yang tidak punya kegiatan, bukan yang tidak punya kerja loh, ya. Ya. Belum tentu. Orang dia itu yang penting apa? Punya kegiatan yang baik. Termasuk ngaji, ya kan? Kegiatan yang baik. Bingung, masih dalam rangka bingung misalkan. Mau di apa sih? Tabungannya masih banyak barangkali, ya. Nah, kemudian lah nyantri di situ lah. Itu bukan orang pengangguran itu. Kenapa? Karena sibuk belajar meskipun enggak kerja. Emang tabungannya masih banyak. Ya kan kayak gitu. Nah. Bukan pengangguran. Pengangguran itu orang yang bingung mau ngelakuin apa, isinya ngelamun, ya. Enggak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah. Kata beliau, ya. Panah bidzalik, dan yang semisal itu, ya, min anwa'il mazmumah, dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi di dalam hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, terdapat keutamaan bersahabat, berteman dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh, ahlul ilmu dan semisalnya, dan terdapat juga larangan duduk-duduk dengan orang yang jelek. Sebelum, ya, kita berikan sebagian contoh, ya, kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan ketika duduk-duduk bermajelis dengan orang yang baik, ya. Sebelum itu barangkali muncul pertanyaan. Berarti terus kita menjauhi orang-orang yang jelek. Bukankah kita juga diperintahkan untuk mendakwai mereka? Ya. Apakah kita tidak boleh bermuamalah dengan orang yang jelek? Baik. Dalam hal ini, ya, barangkali perlu kita sedikit bacakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama. Sedikit gambaran bagaimana kita bersikap. Beliau ketika menggambarkan sikap atau perangai seorang yang alim, seorang yang berilmu ketika dia bermuamalah dengan manusia secara umum. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, orang yang alim itu yukhatib al-ikhwan man awanahu ala ta'ati rabbi wa nahahu amma yakrahu maulah. Orang yang berilmu itu hendaklah dia bergaul dengan orang-orang yang membantu dia untuk taat kepada Allah, ya, dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi, orang yang berilmu, seorang yang ngaji, ya gitu ya. Kita berilmu itu enggak harus ilmunya tinggi, seorang ulama, seorang ustaz, enggak, ya. Siapapun yang dia merasa memiliki ilmu din hendaknya memperhatikan ini. Terlebih antum ya secara umum di masyarakat, ya jenggotan, sering pakai sarung, pakai gamis, ya, sering ke masjid, sering ke majelis ilmu. Akan dilihat, akan dianggap memang sebagai orang yang berilmu. Dan memang antum punya ilmu, alhamdulillah. Maka ini yang harus kita perhatikan. Hendaknya kita mencari teman yang baik, ya. Teman yang membantu menolong kita untuk taat kepada Allah. Dan yang akan mengingatkan kita, melarang kita dari melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, nah ini sisi yang kedua terkait dengan bergaul dengan orang yang jelek. Beliau mengatakan, nah. Ya, kemudian beliau mengatakan wa yukhalik bil jamil man la ya'man syarrahu ibqa'an ala dini. Ini kuncinya. Wa yukhalik, bersikap menampakkan akhlak yang indah. Yukhalik bil jamil, menampakkan, menunjukkan sikap yang indah, yang bagus, tetap berakhlak baik. Kepada siapa? Man la ya'man syarrahu, kepada orang yang kita tidak merasa aman dari kejelekan dia. Tetap berakhlak baik kepada orang yang kita khawatir keburukan dia. Dia memiliki keburukan-keburukan. Kita tahu, barangkali kita akan terpengaruh. Maka kuncinya adalah ini. Pertama, kita berakhlak dengan akhlak yang baik dengan dia. Ya. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi, yang disayangi. Ya. Apa kata Allah terkait dengan ibadur rahman, hamba yang dikasihi ini? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, orang yang tidak ngerti ilmu agama, yang seringkali biasanya ya karena tidak paham ilmu, ya, ucapannya kadangkala ngawur, ngelantur, ya, menyakiti kita, merendahkan kita, atau bahkan sampai pada mengejek syariat, ya, ngomongin jenggot, ya, ngomongin cadar syariat Allah, ngomongin celana cingkrang, ya, jelekit omongannya. Nah, kalau orang-orang yang enggak ngerti agama ini itu yukhatibu, mengajak ngomong dia, bermuamalah dengan dia, apa yang dilakukan oleh ibadur rahman? Qalu salam. Dia akan menimpali, ya, akan mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik, yang menunjukkan keselamatan. Bahkan bisa jadi mendoakan kebaikan untuk dia supaya dapat hidayah. Bukan membalas kebodohan dengan kebodohan. Bukan membalas ucapan yang bodoh, ucapan yang tidak dibangun di atas ilmu, dengan kita membalas yang seperti itu pula. Bukan membalas perilaku yang bodoh, perilaku yang tidak didasari ilmu, ya, dibalas dengan yang itu pula. Tidak. Tetapi dibalas dengan yang lebih baik. Maka kata Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, untuk orang-orang yang jelek ini, yaitu tetap berakhlak dengan akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik disebutkan oleh ulama kita ketika mengatakan bahwasanya orang yang bodoh ini mengajak bergaul dengan dia, dia ya qaulu salama, dia mengatakan salama, termasuk di sini adalah an-nasihah, memberikan nasihat, mendakwai dia, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan perkara yang jelek yang dia ucapkan, mengingatkan perkara jelek yang dia lakukan, diingatkan dengan cara yang baik tentunya. Wong dia tidak punya ilmu, ya, belum tahu, diingatkan dengan cara yang lemah lembut, yang baik. Sehingga Pak, dengan seperti ini, meskipun kita itu bergaul dengan orang yang jelek, kita tetap mendapatkan keutamaan dan kebaikan, ya, bukan terpengaruh kejelekannya. Kenapa? Kita membalas kejelekan dengan kebaikan, ini sebuah keutamaan. Terlebih lagi kalau kita mendakwai dia, ketika kita menasihati dia, ini sebuah kebaikan yang lebih daripada setelah apa sebelumnya. Kebaikan tambahan. Kita mendapatkan pahala karena itu semuanya. Jadi seorang yang berilmu, entah dia bergaul dengan orang yang baik atau bergaul dengan orang yang jelek, dia bisa mengambil faedah. Bisa mengambil manfaat. Nah, itulah orang yang cerdik. Orang yang cerdas. Ya. Bukan ya mudah terpengaruh. Kalau sama orang yang baik, ya kelihatan bagus. Tapi kalau kemudian bareng sama temannya yang jelek, ya ikut juga terpengaruh. Ini menunjukkan apa? Ya, kurangnya kecerdasan dia di dalam memanfaatkan momen dan kesempatan. Dan memang semuanya perlu ilmu. Makanya kita terus belajar tadi. Nah, intinya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika nanti, ya, secara asal kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang yang baik, tetapi namanya juga manusia, bermasyarakat, di sekitar kita juga ada orang-orang yang jelek, sesuatu yang tidak bisa terhindarkan, tidak bisa kita hindari, pasti ada kesempatan-kesempatan yang kita memang harus bergaul dengan mereka. Entah dalam perkara jual beli barangkali. Ya. Teman kita yang baik tidak jual barang yang kita butuhkan, yang jual adalah orang yang jelek. Ya, ya karena kita butuh. Tidak masalah, kita muamal dengan dia, tetapi ingat dhawabit, ketentuan di dalam bergaul dengan orang yang jelek. Hati-hati. Hati-hati. Dan berusaha untuk mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca sedikit tentang faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita bergaul dengan orang yang baik. Di sini disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau, ya, Bahjah Qulubil Abrar. Beliau mengatakan, ya, الخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأزفر. Kata beliau, kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang dia duduk bermajlis bergaul dengan orang yang saleh, kebaikan yang dia dapatkan itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih bagus dibandingkan dengan kebaikan apa namanya misk, kebaikan minyak wangi yang sangat harum dan menyengat. Minyak wangi yang harum dan menyengat itu banyak kebaikannya. Tetapi kebaikan bergaul dengan orang yang soleh itu jauh lebih banyak dan lebih baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, di antaranya memberikan contoh sebagiannya. Fa innahu imma yu'allimaka ma yanfa'uka fi dinika wa dunyaka. Yang pertama, bisa jadi dia akan mengajarimu, menyampaikan ilmu kepadamu, baik yang bermanfaat untuk agama maupun yang bermanfaat untuk dunia. Ya. Baik yang bermanfaat untuk agama kita, atau bahkan juga barangkali bermanfaat untuk dunia kita. Ya. Teman kita punya kepandaian, kemahiran dalam sebuah bidang. Ya, bidang mata pencaharian bengkel, elektronik, atau yang lainnya, atau yang lain. Dia akan memberikan ilmu-ilmunya. Meskipun ya, yang namanya pergaulan sebentar, ya kan? Tidak kalau misalkan belajar secara mendalam, kan kayak gitu. Tapi paling enggak ilmu-ilmu yang instan itu akan kita dapatkan. Terkait dengan motor, misal barangkali bagaimana tips-tips, misalkan ya merawat motor, misal. Atau merawat mobil, atau tahu ciri-ciri motor kena masalah ini, masalah itu, mobil kena. Ini kan kita jadi tahu. Ya. Atau yang semisalnya lah, bergaul dengan orang yang tahu kesehatan, barangkali, oh kayak gini tandanya dapat kayak gini. Ya. Oh kena kayak gini, ya, kayak gitu. Atau lumayan barangkali dipijit kan, ya, lumayan. Ya. Nah, intinya apa? Dapat ilmu. Kemudian kata beliau, Auliyah dia, laka nasihatan, atau barangkali dia akan menyampaikan nasihat kepada dirimu ketika melihat engkau melakukan sebuah perkara yang kurang pas. Dia akan menyampaikan nasihat karena teman dekat. Yeah. Teman yang baik bukan hanya memujimu ketika engkau melakukan kebaikan, tetapi juga akan mengingatkanmu ketika engkau melakukan kesalahan. Nah, tidak kemudian terus memuji meskipun kita berbuat kejelekan. Nah. Baik. Au yuhadziraka minal iqamati ala ma yadurruk. Atau teman yang baik ini ya akan memperingatkan dirimu ketika engkau melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Ya. Melakukan sesuatu yang berbahaya, dia paham, dia tahu, diingatkan jangan kayak gini. Nanti akibatnya kayak gini. Masalah dunia atau masalah agama sama. Ya. Barangkali kita punya usaha. Ya, melakukan sebuah langkah-langkah yang gak pas. Bahaya, jangan kayak gitu. Hati-hati, bisa membuat usahamu hancur misal. Akan menasihati. Kenapa? Pengalaman. Bukan pengalaman pribadi tetapi teman. Pernah melakukan seperti ini, hancur usahanya misal. Memperingatkan. Teman yang baik. Nah. Atau kata beliau, wa yada'uka ila makarimil akhlak wa mahasinaha. Ya. Atau mengajakmu untuk memiliki berperangai, bersikap ya berakhlak yang baik, berakhlak yang indah. Ya. Qaulihi wa fi'lihi wa halihi. Nah. Bahkan ajakan ini itu bukan hanya dengan lesan dia barangkali. Dengan perbuatan dia, contoh maksudnya. Dia tidak mengajak secara lesan. Ya. Tidak mengungkapkan secara lesan, tapi memberi contoh. Ini pun ajakan. Ya. Atau kondisi dia, keadaan dia, sikap dia. Ya. Ketika menghadapi musibah, ya. Ketika menghadapi ujian. Sikapnya bisa kamu contoh, ya. Bisa diteladani. Tanpa mengucapkan kita bisa mengambil manfaat dari orang yang teman yang baik. Naam. Fa innal insan majbulun ala al-iktida'i bi sahibihi wa jalisi. Karena seorang manusia itu ya secara tabiat dia akan mencontoh mengikuti temannya. Ya. Akan mengikuti ya kerabat karibnya. Secara tabiat demikian. teman dekatnya ya akan berusaha dicontoh, diikuti. Nah, maka ini, bahkan kata beliau kemudian, ini kan besar, bahkan kata beliau, wa aqallu ma tastafidu minal jalisi salih, dan minimalnya yang akan kamu dapatkan ketika bergaul dengan orang-orang yang soleh, kata beliau, wahiyya fa'idatun la yustahanu biha. Meskipun ini minimalnya, ini faedah, manfaat yang seharusnya tidak diremehkan. Ini minimalnya, tapi jangan diremehkan, kayak gitu maksudnya. Minimalnya, dengan engkau bergaul dengan orang yang soleh itu, apa? Antangkaffa bisababihi anis sayyiati wal ma'asi. Minimalnya, engkau akan tertahan. Akan tercegah melakukan perbuatan yang jelek dan perbuatan yang kemaksiatan, yang maksiat. Minimalnya itu. Mau berbuat maksiat, tidak jadilah. Ya, mau melakukan perkara yang jelek, tidak jadi. Kenapa? Gara-gara temannya. Kenapa? Kata beliau, riayatan li suhbati, ya, wa munafasatan fil khair. Kenapa? Dia bisa mencegah dirinya melakukan kejelekan gara-gara temannya dalam rangka menjaga pertemanan. Dia tahu, kalau saya melakukan perbuatan jelek ini, dia akan menjauh dariku. Saya tidak maulah jauh dari dia. Nah, berarti apa? Gara-gara teman dia, dia tidak jadi melakukan perbuatan jelek. Ini minimalnya. Minimalnya itu. Ini adalah sebuah kebaikan. Walaupun awalnya dia menjauhi perbuatan jelek itu barangkali bukan karena Allah, karena temannya. Awalnya, tetapi dengan terus-menerus akan menjadi ikhlas. Ya. Nah, dengan berlatih akan menjadi ikhlas. Awalnya karena teman, tetapi dengan terus dia belajar akan meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa Taala. Ini minimalnya. Tetapi walaupun ini minimal, ya, bukan sesuatu yang pantas untuk diremehkan. Naam, wa tarafu'an anisharri wa an yahfadzaka fi khasratika wa maghibik, ya. Fi hadratika wa maghibik. Engkau menjauhi kejelekan tadi dalam rangka tadi menjaga persahabatan, dalam rangka berlomba-lomba untuk kebaikan. Masa temanku selalu melakukan kebaikan, masa aku melakukan kejahatan, apa kejelekan? Harusnya malah berlomba-lomba melakukan kebaikan, ya. Dan dalam rangka untuk meninggalkan kejelekan, ya, dan menjagamu baik dia ketika bersama dirimu maupun ketika dia tidak bersama dirimu. Meskipun tidak bersama dengan dirimu, ya, barangkali nanti akan tahu, akan dengar. Ya. Kalau dengar saya melakukan ini, kalau dia tahu saya melakukan kejelekan ini, ya, dia tidak akan mau bergaul lagi dengan saya. Nah, ini akan menjadi pertimbangan dia. Baik. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakum, ini diantara, ya, diantara faedah kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang tatkala dia bergaul dengan orang yang baik. Baik. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Berikutnya terkait dengan terkait dengan pengaruh pertemanan yang jelek. Nah, kalau tadi manfaat keutamaan pertemanan yang baik. Sekarang sedikit kita mengingatkan, ya, untuk sebagai perhatian bahaya pertemanan yang jelek. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, ya, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Allah Subhanahu wa Taala menggambarkan contoh pertemanan yang jelek. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Yauma ya'addu adh-dhalimuna 'ala yadayhi." Pada hari kiamat nanti, yaitu ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. ibaratkan kedua tangan, maksudnya adalah kedua jarinya. Kanan kiri digigit. Ini gambaran orang yang sedang dalam penyesalan, sangat menyesal sekali. Sangat menyesal. Apa kata dia nanti di hari kiamat? Ya. Yaqulu ya laitani. Dia mengatakan ya laitani, duhai seandainya. Ya. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya aku dulu mengambil jalan bersama dengan Rasul. Menempuh jalan bersama dengan Rasul. Kemudian dia mengatakan, ya wailata, duhai celaka aku. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka aku, seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Yeah. Ayat ini terkait dengan seorang Uqbah, seorang kafir Quraisy, Uqbah ibn Abi Mu'aytha. Uqbah ibn Abi Mu'aytha. Nah, Uqbah ibn Abi Mu'aytha ini dia punya kebiasaan baik. Orang kafir Quraisy, kebiasaan kalau pulang safar dia mengundang orang-orang yang mulia di kaumnya, orang-orang Quraisy, diundang untuk makan-makan. Kebiasaannya. Pulang safar melakukan seperti itu. Ya. Kemudian suatu ketika dia pulang safar mengundang orang-orang yang mulia di antara kaum Quraisy, termasuk yang diundang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian Nabi diundang, Nabi datang. Seperti biasa, tamunya disuruh makan, Nabi pun disuruh makan, dijamu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu enggan, enggak mau makan. Dengan syarat. Mau makan kalau Uqbah ibn Abi Mu'ayth ini mau mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya. Maka Uqbah ibn Abi Mu'ayth ini pun akhirnya mengikrarkan dua kalimat syahadat. Karena memang sebelumnya juga ada kedekatan dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Nah. Kemudian kejadian ini pun yaitu masuk Islamnya Uqbah ibn Abi Mu'ayth ini terdengar oleh teman dekatnya dia, Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf. Maka Ubay ibn Khalaf pun gampangannya tidak mau berteman lagi lah. Saya tidak mau lah berteman lagi dengan kamu. Siapa? Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Kecuali murtad lagi dengan dengan cara diantaranya mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam dan meludahi wajah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya Uqbah ibn Mu'ayth dalam rangka menjaga pertemanan, menjaga persahabatan yang sudah sangat erat dengan Ubay bin Khalaf, maka dia pun murtad kembali, mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam dan meludahi wajah beliau yang mulia. Nah, akibat pertemanan yang jelek, murtad kembali. Nah, termasuk nanti Uqbah ibn Abi Mu'aytha inilah yang terbunuh dalam perang Badr, dan Ubay bin Khalaf terbunuh pada perang Uhud bersama dengan orang-orang musyrikin. Bahkan Ubay bin Khalaf, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri yang membunuh beliau, yang membunuh orang ini. Akibat dari apa? Pertemanan yang jelek. Makanya tadi disebutkan dalam ayat, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai, sungguh celaka aku. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan, yaitu Ubay bin Khalaf, sebagai teman dekat ini, diantaranya perkataan Uqbah ibn Abi Mu'aytha nanti di hari kiamat. Penyesalan yang tidak ada gunanya ketika itu. Tidak ada gunanya. Nah. Kata dia, laqad adallani anil dzikri. Sungguh dia, teman dekatku ini, telah menyesatkanku dari peringatan, yaitu maksud menjauhkanku dari peringatan, ya. Ba'da idza'ani, setelah peringatan itu sampai kepada diriku. Setelah peringatan sampai kepada Uqbah ibn Abi Mu'aid, ya. Bahkan sudah masuk Islam, ya. Peringatan ini terlalaikan, terlupakan, ya. Hilang gara-gara pertemanan dengan Ubi ibn Khalaf. Naam. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Memang demikianlah, setan itu adalah pengkhianat bagi manusia. Termasuk setan dari kalangan manusia. Pengkhianat. Nah, mengkhianati yaitu ingin menjerumuskan kita intinya. Contoh yang lain. Pernah dengan Abdurrahman ibn Muljim? Kenal? Sinten? Abdurrahman ibn Muljim. Hah? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Tayyib. Abdurrahman ibn Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Apakah dia ini dulunya seorang perampok, memang seorang pembunuh jalanan atau pembunuh bayaran, atau dia orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Tidak. Tidak. Bahkan dia termasuk orang yang ditugasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengajari manusia Al-Qur'an dan fikih. Ya. Seorang dai. Bahkan Umar bin Khattab mengutus dia. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab menulis surat kepada gubernur ketika itu Amr bin As untuk mendekatkan rumahnya Muhammad apa Abdurrahman ibn Muljim ini dengan masjid. Supaya Pak mudah ngajari masyarakat. Datang ke masjid diajari. Tidak perlu jauh-jauh. Maka diperluaslah, didekatkanlah rumahnya Abdurrahman ibn Muljim dengan masjid. Tetapi qadarullah, ya, dekat juga dengan rumahnya Abdurrahman ibn Udais al-Dubai. Ya. Ya. Yang mana? Ya. Abdurrahman ibn Udais ini, ya, dia adalah Al-Balawi, ya, Al-Balawi. Dia dulu termasuk di antara orang-orang yang ikut membantu membunuh Utsman bin Affan. Abdurrahman ibn Udais Al-Balawi. Termasuk orang-orang ikut rombongannya Khawarij yang membunuh siapa? Utsman ibn Affan. Karena kedekatan Abdurrahman ibn Muljim dengan kedekat dengan siapa? Abdurrahman ibn Udais Al-Balawi ini menjadikan Abdurrahman ibn Muljim terpengaruh pemikiran Khawarij, pemikiran teroris. Yang akhirnya apa? Dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dulunya Abdurrahman ibn Udais membantu pembunuhan Utsman, muridnya, ya, Abdurrahman ibn Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dulunya bukan seorang penjahat, bukan seorang pembunuh bayaran, bukan seorang perampok, bukan. Seorang yang alim, pengajar Al-Qur'an, pengajar fikih. Ya. Yang berikutnya yaitu Imran ibn Hatton. Ya, kisah yang ma'ruf barangkali. Dia seorang alim, ya. Seorang sunni. Imran ibn Hatton. Karena ingin, niatnya bagus, ingin mendakwai seorang perempuan Khawarij. Maka dia nikahi seorang perempuan Khawarij itu. Dia nikahilah seorang perempuan Khawarij. Akhirnya bukan dia mendakwahi perempuan ini. Justru dialah yang terpengaruh pemikiran terorisme. Pemikiran Khawarij itu. Yang akhirnya dia ini, akhirnya siapa Imran ibn Hatton ini? Hatton ini termasuk orang yang memuji perbuatan Abdurrahman ibn Muljim. Karena sama-sama Khawarij. Perbuatan Abdurrahman ibn Muljim membunuh Ali itu dipuji oleh Imran ibn Hatton ini. Gara-gara apa? Gara-gara kedekatan dengan teman yang jelek, yaitu istrinya sendiri. Yang dulunya berpemikiran Khawarij. Ya. pemikiran teroris. Demikian juga contoh yang lain barangkali. Ya. Imam Abdul Razak, salah satu ulama ahlul hadis terkenal. Ya. Ya. Imam Abdul Razak, beliau terpengaruh ya pemikiran tasayyuk ya ke arah Syiah-Syiahan ya, cenderung ke arah Syiah. Gara-gara apa? Gara-gara terkesima, terkecoh ya, tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan kezuhudan, kesolehan seorang Syiah. Ya, yaitu Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai. Ya. Karena Al-Imam Abdul Razzaq ya terkecoh, tertipu dengan kesolehan ibadahnya, ya, kezuhudan Ja'far, ya, ibn Sulaiman Ad-Dubai ini, yang mana dia adalah orang Syiah, maka akhirnya beliau pun terpengaruh pemikiran Syiah. Gara-gara teman dekat. Gara-gara teman dekat. Demikian juga contoh yang lain, barangkali terakhir ya. Yeah. Contoh yang lain, misalkan Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi, seorang ulama ahlu sunnah dulunya. Yeah. Gara-gara satu kalimat yeah. yang dia dengar dari Al-Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni. Ketika Al-Imam Daruqutni memuji-muji Al-Baqilani. Al-Baqilani adalah tokoh Asyairah. Al-Baqilani tokoh Asyairah. Nah. Ad-Daruqutni ini memuji Al-Baqilani. Nah, pujian Ad-Daruqutni ini didengar oleh siapa? Didengar oleh ini tadi, ya. Abu Dzar Al-Harawi. Maka jadilah Abu Dzar Al-Harawi yang dulunya seorang ulama sunni, ya. Ahlu sunnah justru malah menjadi duat ya, di antara duat penyebar pemahaman Asyairah di Maghrib. Bahkan tidaklah tersebar pemahaman Asyairah di Maghrib kecuali melalui tangan dia. Gara-gara apa? Gara-gara pertemanan. Nah, maka pengaruh pertemanan itu sangat besar. Hati-hati. Jangan merasa aman, saya bisalah mendakwahi si fulan. Dilihat, mampu enggak. Makanya dobet ketentuan, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ajuri tadi diperhatikan dengan benar. Ya. Diperhatikan dengan benar. Berakhlak baik, ya, ketika terkhusus dengan, apa namanya, orang yang fasik, ya. Tetapi tadi, menasihati. Adapun terkait dengan ahlul bid'ah, lebih hati-hati lagi. Sebagaimana ucapan yang ma'ruf dari para imam kita. Ya. Sesuatu yang ma'ruf. Ya. Kehati-hatian kita kepada ahlul bid'ah. Ya. Itu lebih ekstra, lebih kita perlu waspada, ekstra waspada. Bahkan harus kita hindari dan jauhi. Dibandingkan dengan orang yang dia hanya sebatas pelaku-pelaku kemaksiatan biasa. Kalau pelaku kemaksiatan kita tahu itu kemaksiatan, itu sebuah dosa, perbuatan yang jelek. Kita sadar itu. Bahkan pelakunya juga tahu kalau itu adalah kejelekan, kemaksiatan. Sehingga kemungkinan untuk nular itu ya, ya ada sih kemungkinan. Cuman lebih sedikit dibandingkan dengan penularan bid'ah, perkara pemikiran yang menyimpang, ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena jangankan orang yang berteman ini, pemilik pemikiran yang menyimpang saja enggak sadar kalau dia itu memiliki pemikiran yang menyimpang. Ya. Enggak sadar kalau pemikirannya itu salah, pemikiran yang nyeleneh. Tadi kita lihat bagaimana pemikiran Syiah, pemikiran Khawarij merasuk ya, menular kepada orang yang bukan orang yang sembarangan, orang yang berilmu. Ya. Makanya jangan kita kemudian merasa aman lah, wis ngaji suwe iki lah, kemudian bermudah-mudahan ya berteman dekat dengan hizbiyyin. Nah, hati-hati. Tabarakallahu fikum, barangkali ini yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.